Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa syai'ati a'malina. May yahdillah fahuwal muhtadi, wa may yudlil falaha dialah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aladhi la nabiyya ba'dah amma ba'an. Ayuhal hadirun rahimakumullah, wattaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa ankum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an, falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita berdoa kepada Allah, baik tatkala pagi, petang, malam hari. Kadang-kadang kita berdoa sampai menangis, kadang-kadang kita berdoa sambil berjalan. Kapan dan dimanapun kita berdoa, memang itulah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasul pernah menjelaskan, setelah aku meninggal 60 tahun, akan datang kohola pamimbadi sitina kholpum adu doa. Kelak setelah aku 60 tahun meninggal dunia, akan ada orang yang menganggap enteng terhadap doa, dan ada juga orang yang menganggap enteng terhadap sholat. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa demi doa kita sampaikan kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak memahami kabulnya doa tersebut. Kita sering membacakan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling baik itulah diantaranya. Seorang jemaah haji yang tidak bisa membaca doa itu, insyaallah hajinya tidak akan makbul atau tidak akan makbul, tidak akan mabrur hajinya. Mengapa? Karena itulah yang tertera dalam Al-Qur'an. Memang ada dua macam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fiddunya wa ma fil akhirati min khalaqin. Di antara manusia yang sedang beribadat haji, ada yang berdoa, ya Allah berikan kepada kami hasanah di dunia. Di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali mendapatkan siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat 201-nya Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang paling baik. Malahan sesepuh orang tua mengatakan itu doa sapu jagat. Tetapi kita barangkali jarang memahami tentang apa makna doa itu. Apa hasanah di dunia? Hasanah di dunia, hadirin sidang Jumat, yang pertama adalah suami istri soleh dan soleha. Itu hasanah di dunia. Jadi kita sebagai suami terus berupaya mempertahankan kesolehan diri. Kemudian istri juga mempertahankan kesolehan dirinya. Itu hasanah di dunia yang pertama. Kemudian hasanah yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ini adalah yang kita minta setiap saat, dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Kemudian yang ketiga adalah harta kekayaan yang halal dan thayyibah. Inilah doa yang biasa kita bacakan. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga adalah anak yang solih dan solihah, yang juga disebut qurrata a'yun. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan hidup yang kondusif. Inilah yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang menginginkan 6 perkara ini. Pertama, hati yang syukur kepada Allah. Kedua, anak yang solih dan solihah, yang disebut qurrata a'yun. Ketiga, lingkungan yang kondusif. Harta kekayaan yang halal dan thayyibah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Suami dan istri solih dan solihah. Inilah hadirin sidang Jumat, makna dari bidunya hasanah. Kemudian wafil akhirati hasanah adalah lebih dari itu. Karena kita meminta kepada Allah dengan petoknya, waqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Berarti kita akan mendapatkan kebebasan dan akan mendapatkan surga Allah, jannatun na'im. Hadirin sidang Jumat, karena kita jarang dan memahami tentang makna doa tadi. Kadang-kadang kita segudang doa kita bacakan. Wah, semua doa kita bacakan. Kita tidak paham apa yang menghalangi doa itu tidak dikabulkan. Hadirin, yang pertama doa tidak dikabulkan Allah adalah arabtumullah walam tu'addu haqqahu. Kita memahami, kita meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai yang memberikan harta kekayaan, yang memberikan fasilitas, yang menghidupkan, yang mematikan. Tetapi kita sering meninggalkan perintah-perintah Allah dan contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga akan menghalangi terkabulnya 6 perkara yang dikatakan hasanah di dunia itu. Yang kedua adalah yang bisa menghalangi doa itu terkabulkan adalah qara'tumul qur'ana wa lam tu'malu bih. Membaca Al-Quran tapi dalam pengamalannya tidak ada. Quran terus dibaca dan dibaca, tapi ternyata tidak ada pengamalan. Artinya tidak ada perubahan sifat fisik material dalam kehidupan dan penghidupannya. Yang dibaca umpamanya ayat-ayat yang berkenaan dengan sholat. Kenapa kita tinggalkan sholat? Sholat itu banyak sekali. Dari sejak sholat syukur wudu, sholat iftitah hafifatain 2 rakaat, sholat tahajud, sholat witir, sholat fajar, sholat rawatib subuh, sholat subuh, terus sampai dengan kembali kepada asar. Banyak sekali sholat-sholat. Malahan Rasul pernah memesankan 3 perkara, kalau bisa Abu Hurairah jangan kau tinggalkan. Yang pertama adalah sholat duha 2 rakaat. Tidakkah sholat duha itu habis pepergian? Tidak. Sholat duha adalah boleh dilakukan kapan saja asal kita masuk pada waktu duha. Kami membaca banyak sekali hadis-hadis Rasulullah melakukan sholat duha 2 rakaat tidak pernah pepergian. Artinya tidak pepergian, tapi pada waktu duha beliau melakukan sholat duha. Kemudian yang kedua adalah saum 13, 14, 15 pada bulan Qamariyah. Ini yang dipesankan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah hendaklah engkau jangan sekali-kali mengakhir-akhir sholat. Hadirin sidang Jumat undangan Allah subhanahu wa ta'ala, ini barangkali pesan yang ketiga atau yang 3 perkara tadi. Bisa saja kalau kita tidak melaksanakan adalah yang menghalangi dosa, yang menghalangi dikabulinya doa. Kemudian yang ketiga, hadirin sidang Jumat, yang bisa menghalangi terkabulnya doa kita adalah da'aitumul hubba li rasulillahi s.a.w. wa taraktumus sunnah. Kau mengatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata meninggalkan sunnah-sunnahnya. Seperti saya katakan tadi, sholat tahajud tidak pernah Rasul tinggalkan. Masihkah kita sholat tahajud tiap malam? Kalaupun tidak tiap malam, bisakah kita tiap seminggu sekali saja? Kalaupun tidak bisa seminggu sekali, bisakah kita dalam waktu sebulan sekali? Saya yakin keterlaluan kalau satu bulan satu kali. Hadirin sidang Jumat. Kemudian yang keempat, yang bisa menghalangi doa kita terkabulkan yang enam perkara tadi. Idda'aitum da'watu syaitan wa'atampuhu wa'akimuhu. Kau mengatakan musuh terhadap setan. Ternyata setan ada di dalam hatimu. Setan adalah membelenggu hatimu. Kau berteman dengan setan. Tatkala kita bangun kesiangan, kita berteman dengan setan itu. Kemudian hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Idautum dukhulal jannah walam ta'malulah. Kau mencanangkan untuk masuk ke dalam surga, tetapi meninggalkan amalan-amalan untuk masuk ke dalam surga Allah. Ini juga yang akan bisa menghalangi kita tidak mendapatkan enam perkara tadi yang dibacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Kemudian hadirin sidang Jumat yang keenam adalah idautumul jannata minan nar. Kau mengatakan ingin selamat dari api neraka, waromaitum fiha anfusakum, tapi ternyata engkau melemparkan diri ke dalam api nerakanya itu. Sering sekali dan banyak sekali orang yang membacakan salam, tetapi justru dia berada di dalam api neraka. Dalam pengertian, dia adalah membacakan salam, tetapi dirinya sendiri justru berada di dalam neraka. Artinya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Nahmadullaha rabbar rahim wa nusolli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang ketujuh, doa terhalang tidak terkabulkan, bukan lagi tertunda, tidak terkabulkan, yaitu kultum annal mauta haqqun wa lam tasta'idu laha. Kau mengatakan maut pasti tiba, tetapi tidak pernah ada persiapan untuk melaksanakan kematian itu. Kau mengatakan maut pasti datang, tapi kenapa maksiat tidak ditinggalkan? Kau mengatakan bahwa maut itu pasti datang, tapi kenapa masih tidak baik dengan istri? Kau mengatakan maut akan datang, tapi masih tidak baik dengan atasan dan bawahan. Kau mengatakan maut itu akan datang, tetapi tidak baik dengan tetangga dan handitolan. Ini juga yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Kemudian hadirin sidang Jumat, yang kedelapan adalah istaqdum bi uyubil ikhwanikum pala taruna uyubu anfusikum. Kau selalu melihat aib dan kesalahan orang lain, tanpa pernah memperhatikan aib dan kesalahan dirinya sendiri. Malah Rasul mengatakan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubinas. Sungguh bahagia orang yang tidak pernah mencela, melihat aib kesalahan orang lain, dan terus memperhatikan dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, doa terhalang oleh apa? Yaitu yang kesembilan, akal tumu ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kau memakan, menggunakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, kita dilahirkan dalam keadaan telanjang. Allah yang memberikan pakaiannya. Kita dilahirkan dalam keadaan lapar dan dahaga. Allah yang menyediakan makanan dan minumannya. Semua lahir tidak punya apa-apa. Kita hari ini sudah memiliki harta titipan Allah seperti ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena syukur nikmat itu akan menghalangi doa keinginan kita itu. Kemudian yang terakhir hadirin sidang Jumat, kafaltu mautakum walam tasta'in biha. Kau mengubur jenazah saudaramu, tapi tidak pernah terhatar dalam hatimu bahwa engkau juga akan meninggal dunia. Nah, inilah hadirin sidang Jumat yang bisa menghalangi doa kita tatkala kita memohon kepada Allah. Hadirin sidang Jumat, jadi kita meminta kepada Allah, yakini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama, isi kandungannya saya baca dalam Al-Kasyaf, dalam Al-Qurtubi, dalam multi tafsir. Yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian anak yang salih dan salihah, qurrata ayun, lingkungan hidup yang kondusif, juga harta kekayaan yang halalan thayyibah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita mendapatkan suami dan istri yang salih dan salihah. Mudah-mudahan khutbah sesingkat ini jadi bahan pemikiran kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing, mengarahkan kami, sehingga kami senantiasa berada dalam hidayah dan inayah Allah. Juga mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kami, sehingga kami senantiasa berada dalam magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbala du'a innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma ij'al lana dinana alladhi huwa simatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana la tujil qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur rasiqin, wahdina wa najina minal qaumiz zalimin, wa najina minal qaumil fasiqin, wa najina minal qaumil mutrafin, wa najina minal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna ina siyena aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalatahu alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.